الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita lanjutkan tentang pembahasan al-haud. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Diriwayatkan Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Khawdi masirat asyahrin, telagaku sejauh perjalanan satu bulan. Ma'uhu abyad minal laban, airnya lebih putih dari susu. Warihuhu atyabu minal mis, wanginya lebih wangi daripada minyak miski. Wakizanuhu kanujumis sama, dan gayungnya seperti bintang di langit." Maknanya apa? Adad was sifat, jumlahnya seperti bintang di langit, atau gemerlapnya seperti bintang di langit. Man syariba minha fala yadma'u abada, siapa yang minum seteguk darinya, mereka tidak akan kehausan selamanya. Dan nanti kita akan sebutkan penjelasan dari Syekh di manakah posisi haud pada hari kiamat, apakah di padang mahsyar ataukah setelah hisab. Dan terdapat banyak hadis yang menceritakan tentang sifat-sifat haud. Wa ja'a fi ba'dil ahadits bayanu masafatihi, sebagian hadis menjelaskan tentang luasnya, panjang dan lebarnya. Wa anna tulahu ma baina Sana'a ila Madinah, panjangnya jaraknya antara sejauh antara kota Sana'a sampai kota Madinah. Dalam riwayat yang lain, ma bainal Ailah ila Makkah, antara Makkah sampai Ailah. Ailah itu kota yang berada di daerah Syam, pinggiran selatan. Wa fi ba'dha, di riwayat yang lain, ma baina Jarba wa Adrah, di riwayat yang lain jaraknya, panjangnya antara Jarba dan Adrah. Ini dua nama daerah. Ada yang mengatakan Jarba dan Adrah adalah dua kota yang ada di Syam. Dan para ulama berbeda pendapat tentang hadis-hadis yang bercerita tentang jarak haud. Ada yang mengatakan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan acuan banyak tempat antara Madinah dan Son'a, antara Mekah dan Ailah, yang ini paling jauh karena Mekah jauh di selatannya Madinah. Kemudian ada yang paling dekat adalah Jarba dan Adrah, yang ini masih satu negara. Maka ulama berbeda pendapat bagaimana mengkompromikan hadis semacam ini. Ijma'u bainahuma, mereka memberikan kompromi dalam hadis semacam ini. Bi'annal masafatal qasirah lil'arab, untuk jarak yang dekat itu menceritakan tentang lebarnya, dan jarak yang jauh menceritakan panjangnya. Ada yang mengatakan jarak jauh dan dekat ini melihat cara perbedaan dalam berjalan. Untuk jarak yang jauh, idza kana lil jaddi fis sayr, dilihat apabila atau diukur berdasarkan orang yang berjalannya lancar. Kalau jalannya lancar, cepat, ontanya tidak mogok, maka jaraknya jauh. Wal masafatul qalilah, sedangkan jarak yang dekat itu untuk jarak yang atau untuk perjalanan yang banyak rintangan yang tidak bagus, mungkin mengalami kesasar dulu atau entahnya macet atau yang lainnya. Namun wallah alam, pendapat yang tepat dalam hal ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jarak antara ini dan itu, antara kota ini dan kota yang itu, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud untuk menjelaskan betapa lebarnya dan panjangnya apa yang beliau ceritakan, bukan dalam rangka menjelaskan panjang yang sejatinya. Karena itu yang lebih tepat ketika kita membaca hadis semacam ini adalah dengan mengimani bahwa betapa panjangnya dan lebarnya haud yang diceritakan oleh Nabi SAW tanpa memastikan jaraknya. Karena kalau kita kemudian menggunakan acuan kota, kita bisa ngarani pakai angka, oh, jaraknya sekian ratus kilo. Namun tentu saja bukan itu maksud Nabi SAW. Kemudian Khawarij dan Mu'tazilah mengingkari adanya haud. Padahal hadis yang menceritakan tentang haud sangat banyak dan bahkan derajatnya mutawatir. Karena ini bagian dari kebodohan dan kesesatan mereka. Karena itulah banyak para ulama, diantaranya Imam Abu Ja'far At-Tahawi, dalam akidahnya mereka mengatakan, Hariyun biman angkaral hawdha ayyuhrama minhu yawmal qiyamah. Layak bagi orang yang mengingkari haud, mereka akan diharamkan untuk mendapatkannya pada hari kiamat. Jazaan wa uqubatan, sebagai balasan dan hukuman bagi orang semacam ini. Artinya, akhlaku biman angkarahu alla yarida alaihi. Sangat layak bagi orang yang mengingkari adanya telaga Nabi SAW, mereka akan dihukum tidak bisa mendatangi telaga itu. Dan satu kaidah yang sering kita sampaikan, dijelaskan oleh Ibnu Katsir, beliau pernah mengatakan, man kadzaba bi karamatin lam yanalha. Siapa yang mendustakan salah satu di antara keistimewaan yang Allah berikan bagi orang yang beriman besok di hari kiamat, maka bisa jadi dia dihukum tidak mendapatkannya. Dia mengingkari adanya haud, ada yang mengingkari adanya syafaat semacam Mu'tazilah dan Khawarij. Ada yang mengingkari Allah bisa dilihat, sampai ada yang mengingkari bidadari. Di surga hanya ada istrinya, kalau enggak punya istri ya enggak nikah. Nah, gitu. Syukurin. Dan seterusnya. Maka ada orang yang mengingkari A, B, C, dan C, dan D yang dijanjikan oleh Nabi SAW akan diperoleh orang yang beriman kelak di hari kiamat, kata Ibnu Katsir, lam yanalha. Orang semacam ini bisa jadi tidak mendapatkan janji itu. Maka inilah pentingnya akidah. Sebenarnya akidah itu adalah bagaimana kita mengimani realita yang terjadi. Namun yang namanya realita tidak selamanya masuk akal, karena akal manusia terbatas. Yang namanya realita juga tidak selamanya empiris. Empiris itu terindra, terbukti secara empiris. Karena banyak realita yang tidak bisa dibuktikan secara empiris. Maka orang yang beriman, yu'minuna bil ghaib. Mereka mengimani segala yang ghaib yang Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis. Dan sebagai balasannya Allah berikan janji-janji yang baik untuk mereka. Kemudian idan, oleh karena itu faqad ankara tawa'ifu min ahli bid'ah wal al-haudha. Beberapa kelompok ahli bid'ah mengingkari adanya haud, adanya telaga Nabi SAW, seperti Khawarij, Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah mereka mengingkari mizan, mereka mengingkari syafa'ah. Artinya mereka mengingkari orang-orang ahli maksiat akan keluar dari neraka berdasarkan atau karena syafa'ah. Mereka mengatakan bahwa orang-orang yang sudah masuk neraka wajib untuk kekal di neraka. Pakai wajib ya, wajib kekal di neraka. Dan mereka tidak akan keluar dari neraka. Dan ini bagian dari kesesatan Mu'tazilah. Padahal dalil yang bercerita masalah ini sangat banyak, derajatnya mutawatir makna. Demikian pula nas tentang haud adalah mutawatir, nas tentang mizan juga mutawatir, demikian pula nas tentang syafaat. Maka inilah haud Nabi SAW, haud telaga yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Pada hari kiamat umat beliau akan mendatanginya. Beliau SAW pernah bersabda, Ana farotukum al-haud, saya adalah farad kalian di haud. Nanti beliau sebut, jelaskan tentang mana farad. Man warata syariba, siapa yang mendatangi haud pasti dia minum. Maka jaminan orang yang datang di telaga Nabi SAW pasti minum air telaga Nabi SAW. Wa man syariba lam yadma abadan, dan siapa yang meminumnya dia tidak akan mengalami kehausan selamanya. Yang dimaksud dengan farad, karena dia mengatakan ana faradukum alal haud. Yang dimaksud dengan farad adalah alladzi yataqaddamul qauma, orang yang mendahului yang lain. Beliau mengatakan ana faradukum alal haud, berarti saya mendahului kalian di haud, akan aku tunggu kalian di haud. Kita ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua orang yang beriman yang tidak dihukum oleh Allah untuk dijauhkan dari haud ditunggu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di haud. Ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di haud, di telaga beliau. Wa yastaqbiluhum, beliau akan menyambut mereka. Wa yu'iddu lahum dhiyafa, dan menyiapkan untuk mereka sambutan tamu. Fa huwa sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam akan mengatakan ana faradukum, saya mendahului kalian. Astaqbilukum, aku menyambut kalian. Wa taqaddamukum, dan aku mendahului kalian. Wa antadziru maji'akum, aku menunggu kedatangan kalian. Kita akan ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaga beliau bagi mereka yang ketika hidup di dunia berusaha untuk minum dari telaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka konsisten di atas ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berusaha atau tidak menyimpangkannya, tidak keluar darinya, mendapatkan balasan dari Allah, mereka besok akan ketemu di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dulu ketika di dunia mereka minum sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka besok di akhirat mereka akan minum air telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan dalam banyak hadis yang sahih bahwa akan datang ke haud banyak sekali manusia di kalangan umat ini, atau annahu yuraddu 'alal haud, ada beberapa orang yang ditolak. Ini yang itu yuraddu, kalau yang itu artinya datang, kalau yuraddu ditolak. Ada beberapa orang yang ditolak untuk mendekati haud min hadhihi ummah, di kalangan umat ini. Qad ghayyaru wa badalu, karena mereka telah mengganti dan mengubah agamanya. Fayudatuna kama tudatul ibilul mutash, maka mereka tersesat, mereka tidak bisa menuju haud sebagaimana unta yang kehausan tersesat. Qala alaihi salam, Nabi SAW bersabda, la yuraddunna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni thumma yuhanu baini wa bainahum, sungguh akan ditolak untuk mendekatiku beberapa kaum, aku mengenal mereka dan mereka mengenalku. Dari mana beliau mengenal mereka? Ini hadis ini berbicara tentang umat Nabi SAW, artinya mereka masih muslim. Karena umat yang dimaksud umat Nabi besok di hari kiamat adalah orang mukmin, umatul istijabah, bukan umat dakwah. Nabi SAW mengenali mereka karena mereka adalah umat beliau. Dan ciri khas umat Nabi SAW, yub'atsu yawmal qiyamah ghurran muhajjalin, dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi wajah dan bekas-bekas wudhu bersinar putih, sehingga beliau tahu itu umatnya. Wa ya'rifuni, dan mereka mengenalku, mungkin mereka tahu ciri Nabi SAW. Thumma yuhalu baini wa bainahum, kemudian dihalangi antara aku dengan mereka, sehingga mereka tersesat, tidak bisa mendekati Rasulullah SAW di telaga. Dalam riwayat yang lain, hatta idza ahwaitu liunawilahum ikhtalajuduni, ketika saya berusaha ahwayuhui, itu bergerak maju, ketika saya sudah berusaha liunawilahum untuk mengambil mereka, ikhtalajuduni, tiba-tiba mereka nyimpang dariku, menjauh dariku. Fa'akulu, kemudian aku menyampaikan, i Rabbi, ya Allah, ashabi, ashabi, itu sahabatku. Dalam lafaz yang lain, fa'akulu ashabi, ashabi, aku mengatakan itu sahabatku, itu ashab, sahabatku. Dalam ayat yang lain, fa'akulu ya Rabbi ashabi ashabi. Aku katakan kepadanya, aku katakan kepada Allah, ya Allah, itu sahabatku, itu sahabatku. Usaihabi, ya, yang ini usaihabi, usaihabi, bentuk tasghir dari ashabi. Fayuqal, maka disampaikan kepadaku, innaka la tadri ma'ahdatsu ba'daka. Kamu tidak tahu perbuatan bid'ah apa yang mereka lakukan setelah kamu meninggal. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim mudh faraktahum. Sesungguhnya mereka menjadi murtad, kembali ke belakang, irtadda ala aqabihim, itu kembali ke belakang artinya murtad, mud sejak faraktahum, kamu berpisah dari mereka, kamu meninggal. Dhahir hadis menunjukkan bahwa yang tersesat ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau mengenali mereka dan mereka mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka terhalangi karena apa? Karena mereka telah mengganti agamanya alias murtad. Maka mungkin wallahu a'lam bahwa orang yang ditolak dan tidak bisa mendekati khauf diantaranya adalah sahabat beliau yang mati kafir, yang murtad setelah meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dari hadis. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan suhkan suhkan liman baddala ba'di, celakalah bagi orang yang mengganti agamanya setelah aku meninggal. Bukdan artinya yakni bukdan bukdan, jauhlah dari rahmat Allah orang yang mengganti agamanya. Hadis ini dijadikan dalil oleh orang Syiah untuk mengatakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya murtad setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, setelah beliau meninggal. Karena kata Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka, innahum lam yazalu murtadina ala aqabihim mud faratam. Mereka senantiasa murtad kembali ke jalan mereka, kembali ke agama awal mereka sejak engkau berpisah dari mereka. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim dan yang lainnya. Di saat hadis itu menguntungkan mereka, mereka pakai. Tapi di saat hadis itu tidak menguntungkan, mereka tolak dan mereka habisi penulisnya. Tidak konsisten. Maka yang dimaksud dalam hadis ini bukanlah kemudian semua sahabat murtad, sebagaimana sejarah yang pernah kita saksikan bahwa di antara sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang murtad setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dan ada juga yang bergabung dengan para nabi palsu yang mereka menganggap itu adalah penerusnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diperangi oleh Abu Bakar, ada sebagian yang mati dalam kondisi kafir dan ada sebagian yang kembali masuk Islam. Qala ulama, kata para ulama, bahwa mereka yang yudatuna, yang disesatkan sehingga tidak bisa mendekati haud, adalah mereka yang murtad setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahumul a'rab, mereka adalah orang-orang Arab. Alladzina lam yathbutil imanu fi qulubihim, yang iman itu belum kokoh dalam hati mereka. Sementara para sahabat ridwanullahi alaihim, yang iman itu kokoh dalam diri mereka, dan orang-orang yang berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, walazamuhu, dan selalu mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kekuatan hati kepada mereka. Dan murtad semacam ini terjadi di sebagian suku-suku Arab yang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam namun mereka tidak mendampingi Rasulullah SAW. Dan mereka bangsa Arab itu berbondong-bondong masuk Islam setelah kejadian Fathu Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau lihat manusia berbagai macam suku Arab dari berbagai penjuru, mereka masuk ke dalam agama Allah afwajan, berbondong-bondong. Satu kaum masuk Islam, satu kaum masuk Islam, itu langsung pulang. Setelah itu langsung pulang. Kenapa kok seperti itu? Karena menurut mereka dititani Nabi Muhammad SAW. Jika betul Muhammad ini Nabi, maka dia pasti bisa mengalahkan kampungnya. Pasti nanti dia bisa menaklukkan kota Mekah. Maka begitu benar Nabi SAW balik menyerang kota Mekah, yang setelah itu tidak ada lagi musuh besar Rasulullah SAW, maka mereka pun berbondong-bondong masuk Islam, membenarkan apa yang menjadi janji mereka. Namun orang semacam ini imannya masih lemah, dan itu banyak. Karena itu definisi sahabat adalah man laqiyan Nabi SAW mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Orang yang ketemu Nabi SAW dalam kondisi beriman kepada beliau dan dia meninggal dalam kondisi tetap mukmin. Sehingga mereka yang pernah ketemu Nabi SAW masuk Islam, setelah itu murtad, malah menjadi musuhnya Abu Bakar, bukan sahabat Nabi SAW. Meskipun pernah ketemu Rasulullah SAW, bahkan meskipun pernah menyatakan masuk Islam di depan Nabi SAW. Kemudian wafihi minal fawaid, hadis ini memberikan beberapa pelajaran bahwa Nabi SAW tidak mengetahui sesuatu yang baik. Karena Nabi SAW karena dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu tidak tahu perbuatan maksiat apa yang mereka lakukan setelah kamu meninggal. Andaikan beliau SAW mengetahui hal yang baik, tentu beliau akan mengetahui hal itu. Sehingga dalam hadis ini terdapat bantahan bagi orang yang melampaui batas, yang menyembah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan bahwa beliau mengetahui hal yang gaib. Di antara mereka ada kelompok yang menjunjung tinggi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ila maqamil ubudiyah, sehingga beliau disembah. Kalau apa ini? Bari Lawiyah, atau ini salah satu sekte di India. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengetahui hal yang gaib, dan mereka adalah kelompok yang kafir. Qad kataba fihim ba'dul ikhwan, sebagian talibul ilmi, sebagian teman telah menulis tentang mereka satu risalah di kuliah Usuluddin Universitas Imam Muhammad bin Suud, dan dia menjelaskan kekafiran mereka dan kesesatan mereka. Kemudian hadis ini juga menjadi dalil lemahnya hadis dari bahwa Nabi SAW pernah bersabda, tu'radu alayya a'malukum, akan ditampakkan kepadaku seluruh amal kalian. Fama ra'aitu min khairin hamidtullaha alayhi, maka kebaikan yang aku lihat, aku memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atasnya. Wama ra'aitu min syarrin istaghfartullaha lakum, dan keburukan yang aku lihat, maka aku mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ampunan untuk kalian. Hadis ini adalah hadis yang dhaif, karena hadis ini bertentangan dengan hadis sahih di atas. Nabi SAW tidak mengetahui kondisi seluruh umat beliau. Beliau tidak tahu hal yang gaib. Karena andaikan Nabi SAW mengetahui seluruh amal umatnya, walau kana ya'lamul ghaiba, dan beliau tahu yang gaib, maka tentu Nabi SAW akan mengetahui mereka semua dan kondisi mereka. Sehingga tidak dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, kamu tidak tahu perbuatan maksiat apa yang mereka lakukan setelah kamu meninggal. Maka ini dalil bahwa beliau SAW tidak tahu hal yang gaib. Pertanyaan berikutnya, apakah haud, telaga, itu hanya khusus milik Nabi Muhammad SAW, ataukah semua Nabi punya haud? Terdapat hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, anna likulli nabiyyin haudan, bahwa setiap Nabi itu memiliki telaga. Wa innahum yatabahuna ayyuhum aktsaru warituha, dan mereka saling membanggakan siapakah di antara mereka yang paling banyak pendatangnya. Wa inni arju an akuna aktsarahum walidahu. Dan aku ingin, aku berharap agar telagakulah telaga yang paling, telaga milikku, telaga yang paling banyak pendatangnya. Ja'alallahu minhum bimannihi wa karamihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka semua nabi punya telaga, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berharap agar telaga beliau pendatangnya paling banyak. Kalau pendatangnya paling banyak artinya apa? Umatnya paling banyak, umat istijabahnya paling banyak. Sekalipun kesuksesan dakwah tidak diukur dari banyaknya umat, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam membanggakan dengan banyaknya umat. Kemudian apakah haud itu ada sebelum sirat ataukah setelah mizan? Kemudian beliau memberikan penjelasan rincian. Kita jelaskan bahwa kejadian yang terjadi pada hari kiamat, pertama adalah nafhusur, peniupan sangkakala. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Israfil, lalu Israfil meniup sangkakala. Nafkhatas sa'at. Nafkhata as-saqi. Tiupan yang menyebabkan kaget. Wal maut, dan kematian. Semuanya kaget langsung mati. Fayamutun nas, maka semua manusia mati. Inilah ibtida'u yaumil qiyamah. Mulainya kiamat. Terbitnya matahari dari barat itu belum mulai kiamat. Setelah matahari terbit dari barat, kehidupan masih ada. Manusia belum mati. Binasa total setelah tiupan sangkakala. Wasuru qarnun adzimun yaltaqimuhu Israfil. Dan sur adalah apa? Tanduk yang besar yang ditaruh di mulutnya Israfil. Fayanfakhu fihi nafatan tawilah yutawwiluha. Dia pun tiup tanduk ini, trompet ini dengan tiupan yang sangat panjang. Dipanjangkan oleh Israfil. Sekali prit, hancur semuanya. Fayafza'un nas, maka semua orang kaget. Awaluha faza'un wa akhiruha sa'kun wa mu. Pertamanya kaget, setelah itu diiringi dengan pingsan dan mati. Sehingga setelah itu la yasma'u ahadun as-sauta illa asgha laitan wa rafa'a laitan. Tidak ada seorang pun yang mendengar suara illa asgha laitan wa rafa'a laitan, kecuali dia perhatikan betul-betul dan suara itu betul-betul terdengar sangat tinggi. Demikianlah yatasamma'u sawta yaminan wa shimalan wal lait safhatul unuf. Demikianlah suara itu dia perhatikan dari kanan dan dari kiri, dan lain itu adalah sofhatul unuk. Ini bagian apa ini? Pelipisnya leher, sofah al unuk. Maka sebelah kanan dia terima suara itu, sebelah kiri dia juga terima suara itu. Fala yazalu sawtu yakwi wa yakwi wa yakwi hatta yamutan nas. Maka suara itu semakin keras, semakin keras, semakin keras, sehingga seluruh manusia mati. Fa'awaluha faza'un, pertamanya kaget. Wa akhiruha sa'kun, keduanya terkejut, pingsan, fayamut, lalu dia mati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Naml, wa yawma yunfakhu fis-sur fa fazi'a man fis-samawati wa man fil-ard. Pada hari di mana ditiupkan asur, maka kagetlah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Siapa yang ada di langit? Para malaikat. Para malaikat ikut kaget dengan tiupan Israfil. Kemudian di surat Az-Zumar Allah berfirman, wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard. Di ayat sebelumnya fa fazi'a itu kaget biasa, belum sampai pingsan. Kalau sa'iqa kaget sampai pingsan. Seperti orang shock gitu ya. Maka terjadilah shock semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Summa yamkusun nasu arba'in. Kemudian manusia dalam kondisi mati selama 40, wallahu a'lam, 40 hari ataukah 40 tahun, 40 Jumat ataukah 40 bulan. Wa yunzilullahu mataran tambutu minhu ajsadun nas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan sehingga tumbuhlah darinya jasad manusia. Dan Allah berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Pada hari di mana bumi itu diganti dengan bumi yang lain. Dari manakah Allah bisa menumbuhkan manusia padahal kan hancur lebur dengan ditiupkannya sangkar kala. Padahal tulang kita kan di bumi. Berarti ikut hancur enggak? Enggak tahu tuh nasibnya bagaimana. Tapi Allah Maha Kuasa. Pokoknya kejadiannya seperti ini. Bagaimana prosesnya Allah Maha Kuasa. Maka tumbuhlah jasad manusia. Uyunsyi'ullahu nasa nasyatan qawiyah. Allah tumbuhkan manusia dengan proses pertumbuhan yang cepat, yang kuat. Tu'atu fihi dharatu allati istahalat turaban. Maka semua sel darat, bagian terkecil di tubuh, semua sel itu kembali padahal sebelumnya dia telah menjadi tanah. Wal insanu yabli illa ajbudana. Dan manusia itu akan hancur di tanah kecuali ajbudana. Apa itu ajbudana? Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, kullu ibni adam yakuluhu turab. Semua manusia dimakan oleh tanah. Illa ajbadzanabi, kecuali ajbadzanab. Minhu khuliqa fihi yurkab. Dari ajbadzanab ini diciptakanlah manusia dan darinya disusun kembali penciptaan manusia. Ajbadzanab adalah al-as'as, tulang belakang. Azmun shaghiran, tulangnya kecil, atau di bahasa kita tulang ekor. Wahuwa akhiru faqratin minal amudil faqri. Dan dia adalah ruas yang paling bawah minal amudil faqri, dari tulang punggung. Fahadhal juz'u la yabli. Maka bagian ini tidak rusak. Kok bisa? Padahal sama-sama tulang. Wallah alam, Allah Maha Kuasa. Maka kita tidak perlu kemudian menalarkannya bagaimana semacam ini bisa terjadi. Sementara bagian jasad yang lain semuanya hancur dan berubah jadi tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikannya khalqan jadidan, menjadi makhluk yang baru. Nah, ulama berbeda pendapat kenapa ajbudzanab itu Allah abadikan. Tidak dirusak. Padahal yang lain sudah rusak dan jadi tanah. Dan sebagian yang mengatakan fa inna fihi wasmun lil insan. Dalam ajbudana, di tulang ekor itu ada tanda manusia. Yang itu dijadikan tanda oleh malaikat ketika Allah perintahkan mereka untuk membangkitkan kembali manusia. Maka yang dititani ajbudana. Sehingga mereka tumbuh menjadi sosok yang baru. Allah kembalikan sel-sel mereka yang telah berubah. Karena Allah Subhanahu wa taala alimun wa qadirun, mengetahui dan maha kuasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Kami mengetahui bumi yang menggerogoti mereka. Ketika kita mati, badan kita jadi apa? Allah tahu kemana larinya badan kita. Meskipun itu apa, diterpa air, mengalir bersama air, bahkan bisa jadi dimakan tumbuhan. Kemudian tumbuhan ini menghasilkan buah, buahnya dimakan orang, nanti jadi tai, tai itu lari kemana Allah tahu. Ini adalah aliran selnya fulan, yang kuburannya di sini tapi pindahnya ke Bantul misalnya. Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum. Kami mengetahui kondisi badan mereka yang digerogoti oleh tanah. Kemudian Allah juga berfirman, bala qadirin ala an nusawwiya banana. Dia mampu untuk an nusawwiya banana. Ini bercerita tentang masalah tulang. Banan itu ulama berbeda pendapat tentang maknanya. Surat sampai ini Al-Qiyamah ya. Ada yang mengatakan banan itu adalah al-atraf, jari-jari, ujung-ujung tubuh, jari tangan, jari kaki, itu namanya banan. Ada yang mengatakan banan adalah kullu mafsal, semua ruas. Ini ada banan, ini ada banan. Ada yang mengatakan al-asabi, jari tangan, itulah banan, dan anggota tubuh yang lain. Allah bercerita dalam ayat ini, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Dia mampu untuk an nusawwiya banana, untuk menyamakan banana. Ada dua tafsir ulama. Jumhur ulama mengatakan yang dimaksud ala an nusawwiya banana, Allah itu mampu untuk menjadikan tulang kita jadi satu. Allah mampu untuk menjadikan jari ini jadi satu seperti kuda atau seperti unta yang berkuku tunggal, yang berkuku satu. Allah mampu. Ini pendapat jumhur ulama. Sehingga kita gak bisa nulis, kita gak bisa makan dengan tangan kanan ya. Bisanya hanya ya, dikokok ya. Maka nikmat Allah, Allah berikan kita jari. Ada yang mengatakan yang dimaksud bala an nusawwiya banana, artinya Allah subhanahu wa ta'ala bisa menggabungkan jari kita ini yang bisa kita tekuk. Allah mampu untuk digabungkan seperti ini sehingga tidak bisa ditekuk. Ini pendapat Ibnu Qutaibah. Jika jari yang kecil atau jika tulang kecil bisa Allah satukan, maka apalagi yang besar. Ini ayat yang bercerita tentang masalah tulang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan manusia menjadi khalqan jadidah, makhluk yang baru dengan identitas yang sama, karena tadinya sudah rusak. Fayakunul insanu huwa nafsu, maka manusia menjadi dirinya sendiri, zatnya adalah dia. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tumbuhkan dia dengan pertumbuhan yang kuat sehingga tumbuhnya berjalan cepat. Kita bisa segede ini itu menjalani berapa tahun? Sekian belas tahun, ada yang 20 tahun. Kalau sudah sekian tahun dan gak berkembang lagi, tinggal yang berkembang perutnya. Memakan waktu tahunan. Namun besok Allah subhanahu wa ta'ala jadikan manusia itu tumbuh dalam waktu hanya sebentar. Kemudian fa'idha takamala khalquhum, setelah penciptaan mereka sempurna, adzinallahu li Israfil fanafakha fissuri nafkhata tsaniyah, maka Allah izinkan kepada Israfil untuk meniupkan tiupan sangkakala yang kedua, dan itu adalah tiupan kehidupan. Maka tiupan yang pertama adalah tiupan kematian, kemudian tiupan yang kedua tu'adul arwahu ila ajsadiha, roh itu dikembalikan ke jasadnya, karena roh baqiyatun, roh itu tetap ada. Imma fi na'imin wa imma fi adabin, baik dalam kenikmatan maupun dalam azab. Roh itu mati atau tidak? Kapan matinya roh? Ulama berbeda pendapat. Dan mengingat tidak ada keterangan tentang itu, maka kita katakan manusia mati ketika rohnya dicabut. Selesai. Kemudian rohnya ini ada yang ditempatkan di kenikmatan, ada yang ditempatkan di siksaan. Karena roh orang yang beriman apabila keluar minhu darinya tunqalu ilal jannah, keluar dari badan, mereka pindah ke surga. Masya Allah, badannya di tanah, rohnya di surga, di tembolak-tembolak burung yang berada di surga. Ada roh para syuhada, mereka di tembolak burung hijau. Ada roh orang yang beriman yang baik, mereka di tembolak burung lain dengan burung hijau. Kalau burung hijau itu bertenggernya di bawah arsy. Kalau burung orang yang beriman ini bertenggernya di pohon-pohon surga. Tan'am fihi wa la hasilatun fil jasad, mereka bisa menikmati kenikmatan surga dan memiliki hubungan dengan jasad. Sementara roh orang kafir berpindah ke neraka dan mereka punya hubungan dengan jasad sebagaimana yang telah lewat. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama nasmatul mu'min." Nasmah artinya roh. Bahwasanya roh orang yang beriman adalah ta'irun yu'alliqu fi syajaril jannah, merupakan burung yang mereka bertengger di pepohonan surga sampai Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya, membangunkannya dan mengembalikannya ke jasadnya pada hari kiamat. Artinya ta'khudhu syakla ta'irin, roh itu bentuknya seperti burung, menjadi burung besok pada hari kiamat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Israfil untuk meniupkan trompet, maka beliau tiupkan trompet, tatayyaratil arwah ila ajsadiha. Roh-roh tadi langsung terbang dan kembali ke jasadnya. Sehingga masuklah semua roh ke semua jasadnya. Fa yakumun nas yanfuduna turab an ru'usihim. Kemudian orang itu bangkit dari kuburnya sambil membersihkan debu-debu yang ada di rambutnya. Pemandangan seperti apa yang terjadi? Mungkin kita akan takut dengan diri kita sendiri. Saya jadi zombie. Kufatan la ni'ala alaihim, dalam kondisi tidak bawa sandal. Muratan la ziyaba alaihim, tidak berpakaian telanjang. Ghurlan ghaira makhtunin, dalam kondisi belum dikhitan, kembali seperti semula. Wa awwalu man yuksa Ibrahimu alaihi salatu wassalam, dan orang yang pertama kali diberi pakaian adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam, artinya beliau diberi pakaian dari surga. Ceritanya masih panjang, insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum. Subhanallahi wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.